Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ilmu musalim wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali rasanya pada kesempatan pagi hari ini saya Putri Abasenen dan kakak saya Sri Abdillah dapat hadir kembali menemani Anda semuanya. Seperti biasa setiap Kamis pagi di TVRI Nasional dalam acara live interaktif Lomba Berdakwah melalui telepon dalam acara Teledakwah tepatnya. Dan bagi Anda yang ingin berinteraksi dengan kami di sini bisa langsung menghubungi di line telepon 574-3476 dan 021-574-3478. Betul gitu ya Kak Keri ya? Betul. Dan temanya jangan lupa kita sampaikan juga. Betul kepada semua nanti yang akan kita sebutkan pemirsa. Kali ini panggilan kami kepada Anda adalah para penyeru kebajikan. Tema kita pagi hari ini yang diperlombakan adalah hidup bermanfaat. Saya ulangi, tema kita untuk teledakwah kali ini adalah hidup bermanfaat. Sementara waktu yang Anda miliki nanti untuk memaparkan tema ini hanya sekitar 3 menit. Insya Allah nanti juga ada countdown yang akan dimunculkan di layar televisi Anda. Oleh karena itu Anda silahkan bersiap-siap untuk mendial di line telepon 574-3476 atau 021-574-3478. Jangan lupa jika sudah tersambung nanti kita juga punya password yaitu Balighu Anni Walau Ayah. Jadi begitu Anda tersambung, salamnya sudah kami jawab, langsung Anda mengucapkan Balighu Anni Walau Ayah. Jangan bukan sampai betul. Terlupakan. Ya. Dan seperti biasanya juga telah hadir di studio dua orang Dewan Hakim yang akan memberikan pemaparan nantinya dan juga pembekalan mengenai materi hari ini. Yang pertama adalah Bapak Ustadz Azami Zazuli dan juga Bapak Ustadz Ahmad Lutfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Subhanallah. Selalu cerah ya kalau pagi. Dan untuk lebih menggali gitu ya semangat para penyeru kebajikan nanti Put, tentunya kita juga akan simak terlebih dahulu pembekalan dari salah satu Dewan Hakim kita yang mungkin nanti akan disampaikan. Tentu saja kita akan persilahkan salah satu Dewan Hakim kita. Siapa kira-kira? Iya, kita langsung persilahkan saja. Silahkan Bapak. Oh Bapak Azam ya Zazuli, silahkan Pak. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim memberikan petunjuk kepada kita semuanya bahwa hidup ini adalah hidup yang bermanfaat. Dan inilah bedanya antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman yang penting hidup meskipun tidak bermanfaat. Meskipun mengganggu orang lain, mendzalimi orang lain. Seperti diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah, dan benar-benar akan kamu jumpai mereka, maksudnya di sini adalah orang-orang kafir atau ahli kitab, manusia yang paling serakah dalam kehidupan. Di sini Allah menggunakan isim nakirah hayah, yang penting mereka itu hidup meskipun merampok negara orang lain, mendolimi orang lain dan sebagainya. Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ulama tafsir mengatakan ketika disebut kuntum khairu ummah, maknanya adalah khuliqtum wa wujidtum khairu ummah. Jadi kamu diciptakan oleh Allah untuk menjadi manusia terbaik yang bermanfaat kepada manusia linnas. Sampai Allah tidak mengatakan ukhrijat lil mu'minin, tapi ukhrijat lin nas. Kita sebagai kaum muslimin harus bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Dan ukuran manfaat ya ibadallah adalah manfaat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaat ukurannya bukan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, selera manusia, tetapi benar-benar yang bermanfaat menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya Allah Subhanahu wa taala perjelas dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya manfaat yang paling jelas di dalam kehidupan ini adalah tegaknya al-amru bil ma'ruf. Jadi yang lebih dominan di dalam hidup ini adalah al-ma'ruf, kebaikan. Kebaikan itu adalah sesuatu yang dianggap baik oleh Allah, bukan oleh selera manusia. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Ketika kemungkaran itu dicegah, maka manfaat akan dirasakan oleh seluruh umat manusia. Dan di sini ulama tafsir mengatakan kenapa baru disebut watu minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwa iman kepada Allah lebih penting, lebih dulu daripada amar ma'ruf nahi munkar. Didahulukan amar ma'ruf dan nahi anil munkar ini karena ya, manfaat yang dilahirkan oleh amar ma'ruf nahi munkar itu sangat jelas. Inilah saudara sekalian hafidzakumullah di antara ayat yang dipakai atau dijadikan dasar untuk ya menyampaikan pesan Allah bahwa hidup adalah membikin atau membuat manfaat kepada seluruh umat manusia. Iya, baik, jazakallah kepada Ustaz Azhabi Samiun Jazuli yang sudah memberikan pengantar ya Put, untuk kita nanti bersiap-siap. Dan kami informasikan kembali bahwasannya tema kita kali ini adalah hidup yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Dan sekali lagi waktunya adalah 3 menit. Jangan sampai lupa. Iya, oleh karena itu para penyuruh kebajikan jangan kemana-mana, Tele Dakwah masih akan kembali selepas yang berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di sini dalam acara Tele Dakwah. Dan sekali lagi kami masih menantikan partisipasi Anda dari line telepon 5743476 dan 0215743478. Jangan lupa passwordnya adalah Balighul Anni Walau Ayah. Jadi begitu Anda tersambung, password itu harus segera Anda usapkan. Dengan tema kita kali ini adalah hidup bermanfaat. Anda silakan bisa bersiap-siap, bisa membuka Al-Quran, bisa membuka hadis. Tentu saja memang yang kita harapkan adalah penyampaian Anda tetap diiringi dengan dalil-dalil baik dari Quran maupun Al-Hadis, sehingga pemaparan Anda nanti tetap mengacu kepada nilai-nilai yang memang sudah baku gitu ya Put ya. Iya betul sekali. Dan nantinya kita akan memilih satu orang pemenang. Di mana minggu kemarin kita sudah mendapatkan satu orang pemenang, yaitu Ibu Sunani. Iya. Dan kita tidak tahu siapa yang hari ini akan mendapatkan juaranya. Betul. Pastinya ya. Dan nanti para pemenang atau yang keluar sebagai penyampai terbaik begitu ya Put, insya Allah nanti akan dimasukkan dalam grand final yang akan adakan nanti setelah sekian orang sudah terhitung masuk. Betul sekali. Dan juga perlu kita informasikan bahwa nanti untuk semua pemenang wajib memberikan foto, menyerahkan foto ukuran postcard. Identitas karena nanti diri. Iya betul sekali, karena nanti akan dimunculkan di layar kaca biar wajahnya terlihat. Betul sekali. Sehingga juga menjadi motivasi buat yang lain. Oleh karena itu silahkan, kami masih menunggu kesertaan Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Dan Tele Dakwah ini juga berlaku untuk semua usia. Jangan lupa setelah tersambung nanti passwordnya adalah Balighu Anni Walau Ayah. Iya. Waktu yang dimiliki berapa? Kasih tahu lagi. 3 menit dan nanti akan diberikan countdown yang akan muncul di layar kaca. Memang kalau sana kita berbicara mengenai hidup yang bermanfaat, hidup bermanfaat memang sangat baik sekali untuk setiap manusia. Iya, dan disukai oleh Allah dan juga orang lain. Betul. Dan mungkin seperti acara ini juga bermanfaat bagi pemirsa sekalian untuk menambah wawasan juga nih Kak Geri. Menambah wawasan bagi yang tergabung, nanti juga berkesempatan untuk melatih komunikasi yang baik gitu ya. Betul. Siapa tahu dia nanti akan menjadi penerus ustazah dan ustaz yang lainnya. Insyaallah. Penyuruh kebajikan, makanya penyuruh kebajikan. Lupa, ya, sambutan untuk teman-teman adalah penyuruh kebajikan. Ya, tampaknya tersambut. Baik, silakan kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penyuruh kebajikan pertama dari siapa dan di mana? Abu Muhammad Jogja. Pak Abu Muhammad di Jogja. Passwordnya dulu, Pak. Balighu Anni Walau Ayah. Alhamdulillah. Sudah siap dengan tema hari ini, hidup bermanfaat? Iya, sudah siap. Iya, silakan siap-siap ya. Kandon akan dimulai dari sekarang. Silakan, Pak. Di dalam hadis Nabi yang sangat terkenal, Nabi bersabda, Khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Artinya apa? Bahwa kita ditakdirkan oleh Allah hidup dalam rangka rahmatan lil alamin, menyebarkan rahmat seluruh alam. Salah satu cara kita menyebarkan rahmat adalah dengan bermanfaat bagi orang lain. Apa saja bentuk manfaat itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita mempunyai ilmu, maka ilmu itulah yang kita berikan manfaat kepada orang lain. Kalau kita memiliki harta, harta itulah yang kita bagikan bagi orang-orang yang tidak mampu, anak yatim. Kalau kita memiliki keterampilan bikin kue, umpamanya ibu-ibu, maka tetangga-tetangga kita, kita ajari bagaimana caranya bikin kue. Kalau bapak-bapak pintar bela diri, maka ajarkan bela diri kepada anak-anak muda kita untuk membela diri dalam rangka hidup yang semakin keras ini. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain kalau ingin menjadi manusia paling bermanfaat, maka berikanlah manfaat itu kepada orang lain. Setiap kita pasti punya kelebihan. Apapun kelebihan itu, walaupun kita tukang becak, umpama, ini paling sederhana, di Jogja banyak tukang becak. Kan banyak ibu-ibu mengangkat barangnya tidak kuat. Tawarkan becak dengan gratis. Tidak percuma, pasti Allah melihat. Innallaha 'alaikum raqiba. Allah mengawasi kebaikan kita. Mungkin setelah itu tiba-tiba ada saja orang asing yang menyewa beca kita dengan bayaran yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, masing-masing kita tahu apa manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Sehingga akhirnya kita pasti menjadi orang yang bermanfaat. Kalau sudah kita menjadi orang yang bermanfaat, karena Allah sudah menyampaikan lewat nabinya bahwa sebaik-baik manusia bermanfaat bagi orang lain, Nabi sayang kepada kita, dan akhirnya Allah sayang kepada kita. Baik, ya, terima kasih kepada Pak Abu Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal yang cukup baik sekali dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Semangat dan lancar. Alhamdulillah, subhanallah. Baik, kita masih menantikan partisipasi Anda dengan di line telepon 5743476 dan 0215743478. Iya, dan tele dakwah ini adalah lomba berdakwah bilisan melalui pesawat telepon. Oleh karena itu Anda bisa bersiap-siap tetap dengan pesawat telepon Anda dan tetap aja sudah. Silakan Kak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu. Balighu anni walau ayah. Iya. Rada keserimut ya. Satu ayat. Alhamdulillah. Iya. Dari siapa, di mana nih Pak? Dan Mbak Putri abad Senin. Iya Pak. Mas Imroni abad Selasa. Subhanallah. Iya Mas Imroni, tema kita adalah hidup bermanfaat ya. Iya. Baik, sudah siap? Siap. Ya, kandun akan kami hitung dari sekarang. Silakan, mundur Pak. Dari angka 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hadirin wal hadirat sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Untuk urusan dunia, wujudnya ialah para pencipta lapangan kerja yang bukan penceramah yang neto, non action talk only, alias omong doang. Di mana saja dia berada, selalu dicari sesamanya. Jadi jumlahnya jauh lebih kecil daripada yang mencari kerja. Untuk yang urusan akhirat, yaitu para waliullah, para kekasih Allah yang mengajak dan mengajari untuk ingat Allah, atau kalau digabung dua-duanya, ya waliullah, ya pencipta lapangan kerja. Mereka lah manusia-manusia yang paling manfaatnya bagi sesamanya. Udah itu ditambah pengamalan beberapa sabda Rasulullah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kemudian ditambah lagi carilah duniamu seolah-olah kamu akan hidup terus, dan carilah akhiratmu seolah-olah kamu mau mati besok, karena dunia itu ladangnya akhirat. Jadi karena diniati karena Allah, meskipun cari dunia akan juga jadi akhirat juga. Jadi surga dunia dapat, surga akhirat dapat. Saya kira kita saja. Yeah. Mohon maaf kurang lebihnya karena hamba Allah. Yang gaib kalau baik dari Allah. Kalau ada kurangnya itu dari hamba, dari saya yang gaib. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Imroni, dari mana tadi Pak? Dari Bekasi. Iya. Alhamdulillah, sangat bagus sekali ya. Ya, stressingnya adalah hidup bermanfaat betul-betul dalam sebuah konteks amaliyah yang nyata begitu ya. Iya, benar sekali. Kita sambut penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak passwordnya terlebih dahulu. Beliau ani walawai. Alhamdulillah. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Bapak Ali dari Bangkalan, Madura. Oh, dari Bangkalan. Baik, Bapak sudah siap? Insyaallah. Silakan, langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Para bapak, para ibu, para pemirsa TVRI di seluruh Indonesia, alhamdulillah Allah telah menurunkan salah satu ayatnya, yaitu di dalam surah Ali Imran 110, yaitu kuntum khairu ummah. Kalian semua, khususnya bagi kita sebagai orang muslim, adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang diturunkan di antara, di tengah-tengah manusia semuanya dalam rangka ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Artinya kita mempunyai kewajiban sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu untuk saling mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kepada hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan di muka bumi. Nah, dari konteks ayat ini jelas, misi kita sebagai seorang muslim adalah di dalam rangka untuk menebarkan kebaikan. Dimana apabila hal ini kita terapkan di tengah-tengah manusia, sekali lagi di tengah-tengah manusia, bukan hanya sekedar di tengah-tengah muslim saja, maka insyaallah, maka seluruh khalifah, seluruh penghuni bumi ini, maka akan menjadi damai, tidak ada peperangan, dan saling bermanfaat di antara satu dengan yang lainnya. Di mana dalam hal ini maka akan tercipta, yaitu di dalam rangka kita beriman kepada Allah, yaitu wa tu'minuna billah. Para hadirin, para hadirat yang berbahagia, dalam salah satu hadisnya yang terkenal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak membuat manfaat bagi orang lain. Dalam apa saja kapasitas kita, baik kita sebagai pribadi, sebagai apapun, tentunya kita akan harus dan harus. Baik Pak Ali, waktu Anda sudah habis dan dengan sangat terpaksa memang disudahi. Insya Allah nanti mungkin ke depan atau bagi yang akan tersambung lagi, Anda nanti bisa langsung menyimak di atau sambil berbicara sambil melihat layar televisi Anda, karena betul, di sana nanti Kandun akan dinampakannya Put ya. Iya betul sekali. Jadi sudah ada waktu yang terlihat di layar kaca, yaitu 3 menit ya kurang lebihnya. Jadi pemirsa sekalian jangan sampai terlewatkan. Ya, sambil nanti menyampaikan uraiannya, tetap melihat ke layar kaca Anda. Di sana Kandon akan kami munculkan, dan tampaknya juga detik-detik terakhir sudah kita sampaikan juga ininya ya, audionya ya, atau suaranya. Baik, tersambung kembali. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya terlebih dahulu, Pak. Belihwani walau ayah. Iya, sepertinya kenal nih, dari siapa nih, Pak? Betul, Arif, Mas. Oh, Pak Arif, iya. Sudah tahu ya, Pak, yang kita perlombakan temanya adalah hidup bermanfaat. Oh iya, ini yang saya tunggu-tunggu. Alhamdulillah. Belum ada di TV lain. Oke, sudah siap ya, Pak ya? Iya, insya Allah. Monggo, Pak, Kandon segera kami munculkan, dan hitungan mundur dari menit ketiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Televisi Republik Indonesia yang sesungguhnya semua dimuliakan oleh Allah. Allah telah berfirman di dalam surat Yasin ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang kurang lebih artinya adalah Maha Suci Allah, tidak mungkin salah, yang telah menciptakan segalanya berpasang-pasangan, baik yang tumbuh dari bumi, yang ada dalam diri mereka sendiri, maupun yang mereka tidak ketahui. Dari ayat ini bisa kita ketahui bahwa agama adalah pasangan antara ibadah sosial dan ibadah ritual. Keduanya bagaikan meja dan kolongnya yang tidak bisa dipisahkan karena keduanya adalah berpasangan. Oleh karena itu, marilah, jangan kita hanya mengandalkan ibadah ritual yang manfaatnya tidak ada bagi orang lain, tapi justru kita maknai bahwa ibadah ritual harus menghasilkan ibadah sosial, karena ibadah sosial itulah yang bermanfaat bagi orang lain, sesama manusia, tidak hanya untuk satu agama. Maka benarlah sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama manusia, bukan kepada satu agama. Dan aplikasi dari ini tidak ada lain adalah kalau kita bisa memberi manfaat kepada pengangguran, memberi manfaat kepada orang-orang yang miskin, memberi perlindungan kepada orang-orang yatim. Nah, itulah yang disebutkan, ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Maun, di mana agama, sholat tidak bisa dipisahkan dengan keyatiman maupun kemiskinan. Apabila kita melupakan itu, maka ikhlaslah kita termasuk disebut oleh Allah sebagai pendusta agama, sebagaimana yang sedang melanda bangsa Indonesia di masa ini. Mari mulai dari kita sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai sekarang juga. Jangan gengsi, jangan sombong, karena itu mendapat murka dari Allah. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta. Waktunya masih tersisa banyak. Agak kurang lebih 18 detik lagi. Iya, oleh karena itu untuk penyeru kebajikan, yeah, silakan manfaatkan waktu dengan seefektif dan efisien mungkin. Tampaknya tersambung lagi nih, Pak. Baik, kita terima dulu. Assalamualaikum. Silakan. Iya, baik, Bapak, passwordnya. Alaiwana Baligul Aya. Iya, baik, alhamdulillah. Dengan Bapak siapa dan di mana? Bapak Musa dari Garut. Pak Musa, sudah tahu ya tema hari ini ya? Sudah. Silakan langsung dimulai, waktu akan dimulai dan ada di layar kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innalladzina amanu wa amilus sholihati wa aqumus shalah wa atuz zakah. Orang yang beriman mengerjakan pekerjaan yang baik, yang bagus, yang soleh, dan mengeluarkan zakat. Tentunya orang yang beriman harus mengamalkan amal-amalan yang bagus. Di antaranya mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat. Itu sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Tentunya orang-orang yang beriman itu harus mencegah dan mencegah mungkar dan memberi kebaikan. Di dalam Al-Qur'an, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di antara kamu harus ada memberi tahu untuk mencegah kemungkaran, yaitu kita harus memberi keteladan kebaikan dan mencontohkannya yang orang-orang beriman itu, dan harus di dalam Al-Qur'an berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu tidak mau memakan riba dan mengerjakannya. Sementara dari saya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, Pak Mukhtar ya, dari Garut. Agak rapat nih putnya. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu. Balighu anni wali ayah. Balighu anni walau ayah. Iya, dari siapa di mana? Dari Anto di Ciputat. Iya, Pak Asur sudah tahu ya tema kita adalah hidup bermanfaat. Insya Allah. Iya, silakan bisa dimulai dan waktu kami hitung mundur, Kandon ada di layar kaca Anda sekaligus sambil bicara sambil memperhatikan di layar kaca Bapak. Silakan. Oke, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maksud Allah menurunkan manusia ke dunia ialah supaya selain untuk mengabdikan diri kepada Allah, juga untuk menjadi khalifahnya. Di muka bumi ini diatur oleh manusia untuk Allah dan sebagai wakil dari Allah. Seperti dalam firman-Nya, ini jailum fil ardi khalifah. Dan dalam surat Al-Jariyat terdapat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia itu harus berperanan sebagai khalifah dan sebagai hamba. Kalau sebagai khalifahnya saja itu nanti pandai jadi sombong gitu. Tapi kalau kedua-duanya, jadi Allah bekalkan sebagai khalifah dengan kepandaian, dengan akal, sebagaimana sebagainya. Jadi kita menuntut ilmu untuk menjadi profesional, untuk mengatur bumi ini untuk maslahatan manusia. Jadi kalau umat Islam kemajuan rohaninya saja diberatkan, maka umat Islam akan terpaksa bergantung hidup dengan orang bukan Islam. Tidak ada kekuatan lahiriah dan umat Islam akan menjadi lemah, miskin dan mundur. Tetapi kalau materialnya saja diberatkan, nanti ekonominya akan ekonomi seperti Yahudi yang akan menyusahkan umat manusia lainnya gitu. Inilah dilema yang dihadapi oleh umat Islam hari ini. Umat Islam umumnya tidak dapat mengimbangkan di antara tuntutan lahir dan tuntutan batinnya, antara tuntutan jasad dan rohaninya, dan antara tuntutan dunia dan akhiratnya. Umat Islam jadi pincang. Itulah yang menjadikan bagaimana kita mengatur hidup kita sebagai khalifah dan sebagai hamba. Yang berusaha menjadi hamba tidak mau jadi khalifah, itu tidak kurang bagus. Yang berusaha tidak jadi khalifah pula tidak mau jadi hamba juga kurang tidak kurang tidak harmonis begitu. Semua hendak mengambil satu peran saja juga tidak kurang. Jadi inilah yang harus kita tekankan dalam diri kita, terutama untuk kita diri saya sendiri, bagaimana peranan kedua ini harus saya jalankan dengan sebaik-baiknya supaya kita menjadi orang yang bermanfaat sesuai dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Demikianlah, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak dari Ciputat. Ya, Pak Anto ya. Ya, bagus sekali ya. Dan kami juga menghimbau untuk ya, para penyeru kebajikan, di samping efektivitas waktu juga ketepatan antara tema dengan isi harus diperhatikan dengan baik. Tampaknya sudah tersambung lagi nanti, tadi Bu. Iya, baik, kita terima dulu. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya? Baligo Ani Walu Ayah. Baik, dengan Mas atau Bapak siapa ini? Yusuf dari Bandung. Iya, Mas Yusuf dari Bandung ya? Iya. Silakan. Sudah tahu ya Mas, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minas syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa huwal azizul ghafur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'un nas. Pemirsa TVRI di mana saja berada, mungkin kita pernah melihat, mendengar orang yang berkata di TV, hidup adalah perbuatan. Ini mengandung arti bahwa orang yang hidup adalah selalu berbuat. Orang yang berbuat menunjukkan bahwa orang itu hidup. Mari kita renungkan pada diri kita. Kita mungkin sudah hidup, ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, atau lebih. Apa yang kita telah perbuat untuk diri kita bagi orang lain? Kalau kita perhatikan matahari yang bersinar setiap hari, sehingga cahayanya dapat kita nikmati oleh semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang paling Allah muliakan. Apa yang telah kita perbuat? Rasulullah SAW bersabda, khairuna anfa'una, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia. Kita punya harta, kita gunakan untuk membantu orang yang miskin. Kita punya ilmu, kita ajarkan kepada orang-orang yang tidak tahu agar menjadi tahu. Kita punya kedudukan, pangkat dan jabatan, kita bantu orang yang lemah, yang tertindas, yang dizalimi. Allah menjanjikan kepada orang tersebut bahwa akan dimudahkan dalam setiap urusannya. Rasulullah SAW bersabda, wa may yasyara ala mu'siri yasyara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang-orang yang dapat kesulitan, maka Allah akan mempermudah hidup dalam dunia dan di akhirat. Hadirin, ingatlah, hidup adalah ujian. Allah berfirman dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Mudah-mudahan kita semua mampu memanfaatkan hidup kita, yang kita akan mendapatkan kemudahan di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf dari Bandung. Iya, bagus sekali ya. Iya, tapi kayaknya ada yang kurang ya kak ya. Iya. Bapak-bapak semua dari tadi, ibunya ya, belum terdengar. Mubaligoh, mubaligoh. Iya. Ya, kita coba ini nanti ya Bud ya. Iya, mudah-mudahan. Coba panggil yang mubaligohnya untuk penyeru kebajikan. Silahkan. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya? Baligo Ani Walau Ayah. Iya, bagus. Dari siapa, di mana nih? Dari Ibu Hanudin, Tangerang. Tangerang. Makro kita adalah hidup bermanfaat. Sudah siap? Insya Allah. Iya, silahkan. Andon sudah akan kami hitung mundur dari angka 3, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Yang saya hormati Bapak Ibu pembawa acara, dan juga yang saya hormati Bapak Dewan Hakim dan hadirin sekalian yang berbahagia. Segala puji dan puji hanya milik Allah semata yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga pada saat ini yang penuh dengan keceriaan ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu muka tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau Allah yang telah membangun akhlak manusia dan akhlakul karimah. Hadirin sekalian yang berbahagia, setiap hamba Allah yang benar-benar mukmin tentu saja yang mendambakan agar kehidupan sukses, aman dan bermanfaat kepada seluruh umat manusia serta meraih keberuntungan dunia dan akhirat. Keinginan tersebut nampaknya bisa terwujud tapi dengan syarat-syarat. Apabila bagi hamba yang mukmin ya tadi serius dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan instruksi-instruksi Allah Subhanahu wa taala, adapun diantaranya syarat-syarat sebagaimana firman Allah pada surat Al-Mu'minin yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang khusyuk dalam salatnya. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan-perkataan yang tidak berguna dan orang-orang yang menunaikan zakat. Jadi hanya orang-orang yang berimanlah yang akan meraih keberuntungan, akan tetapi haruslah jalankan syarat. Mudah-mudahan kita tolong hamba Allah beruntung dan kita cukup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burhanuddin. Ya, dari Tangerang. Iya, dan bagus sekali ya Put ya. Iya, kita sangat tersentuh sekali kita mengharapkan nih mubalighah-mubalighahnya nih Put. Dari tadi belum terdengar, kurang lebih sudah ada 8 penelpon dan mudah-mudahan penelpon berikutnya ini bisa mubalighah. Insya Allah, Ustazah ya. Iya, amin, calon. Iya, silakan. Anda masih kami nantikan partisipasinya di line telepon 5743476 atau 0215743478. Memang waktu yang tersedia cukup singkat, oleh karena itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kesesuaian antara tema dengan konten pun harus dipenuhi dengan baik. Silahkan, sudah tersambung kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Liwan Anni Walau Ayah. Iya, dari siapa, di mana? Dari Salehuddin, dari Jember. Dari? Dari Jember. Dari Jember. Pak Salehuddin. Ya, Salehuddin. Salehuddin. Ya, sudah siap ya Pak ya? Dengan temanya hidup bermanfaat. Silahkan, Kandon akan kami hitung mundur dari menit ketiga. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Rabbi. Pada dasarnya tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Tapi alhamdulillah kita diberi kesempatan di dunia untuk mengambil faedah ataupun manfaat hidup untuk bekal di akhirat nanti. Karena dunia ini adalah sebaik-baiknya tundangan. Dalam kitab Nafsul Bat diterangkan, ni'mal batiyatu dunya farfa'iluha tuballihukumul akhirah. Sebaik-baik tunggangan adalah dunia. Maka naikilah ia akan menyampaikan kamu ke akhirat. Kemudian Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu qala Ad-dunya darun liman saddaqaha wa daru najatin liman fahima anha wa daru ghina liman tasawwada minha. Dunia itu tempat kebenaran bagi orang yang membenarkannya, tempat keselamatan bagi orang yang memahaminya, dan tempat kecukupan bagi orang yang menjadi sebagai bekal. Alangkah indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta beserta isinya sehingga kita bisa mengambil manfaat hidup dan menikmati pemandangan yang indah untuk berpikir dan bertetapur atas keagungannya. Dengan hidup kita bisa bertoleransi. Dengan hidup pula kita bisa berinteraksi antara satu dengan yang lain, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Hablum minallah wa hablum minannas. Di dunia ini ada tiga hal yang menyenangkan dan dapat diambil manfaatnya. Rasulullah bersabda yang tertera dalam kitab Nafa'ihul Ibad, "Ujiba ilayya min dunyakum salasun." الطيب والنساء ويعيد قرة عيني في الصلاة وقال هذا حديث حسن صحيح. Di antara duniamu ada tiga hal yang menyenangkan kepadaku, kata Rasul. Apa itu? Ialah atib bau harum wanita, dan yang ketiga dibuat kesejukan mataku justru dalam sholat. Alam naja'al bu'ayinayib walaikumsalam. Oleh karena itu, beruntunglah kita diberi kehidupan sehingga bisa melihat keindahan, dan beruntunglah kita diberi lidah dan dua bibir sehingga kita bisa bertasbih dan berzikir. Pesan begitu singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Salahuddin dari Jember, dan beliau merupakan penyeru kebajikan yang terakhir untuk kita kesempatan kali ini. Betul sekali. Rasanya kalau kandung sudah audionya tutup, kita udah ikut deg-degan juga ya, Bun, ya. Betul. Baik, dan para penyeru kebajikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk nanti kita juga bisa tahu lebih jelas, lebih baik lagi dari seluruh peserta yang masuk, kira-kira nanti bahkan yang keluar sebagai penyeru kebajikan terbaik siapa. Kita akan simak terlebih dahulu bersama-sama komentar atau mungkin ulasan-ulasan dari seluruh peserta yang masuk yang akan disampaikan oleh salah seorang dewan hakim kita, yakni Ustadz Lutfi. Kepada Ustadz Lutfi, kalian tafadhal. Baik, terima kasih. Ada banyak sekali catatan yang harus saya sampaikan ini. Dimulai dari mukaddimah. Mukaddimah, ada yang pakai mukaddimah, ada yang tidak. Dan harusnya mukaddimahnya ada yang alhamdulillah tanpa salawat, ada yang salawat tanpa alhamdulillah. Nah, mukaddimah harus mengandung dua, harus ada alhamdulillah dan harus ada salawat. Dalam penggunaan dalil juga ada yang menggunakan Al-Quran tanpa menggunakan hadis, ada juga yang menggunakan hadis tanpa Al-Quran. Kita sepakat bahwa dalam langkah pelatihan ini kita harus menggunakan dua-duanya. Kita nggak boleh menggunakan salah satu saja, karena yang kita disuruh berpegang teguh adalah kepada dua hal tadi. Lantas ketika mencari hadis, apakah cuma hanya satu atau dua hadis itu? Apakah tidak ada hadis lain yang bisa digunakan? Seperti ajaban li amril mu'min, itu kan hadis yang luar biasa. Kullu ma'rufin sadaqah, umir tu apa namanya, amruka bil ma'ruf wa nahyuka anil munkar sadaqah. Itu kan bisa digunakan. Terus yang terakhir itu ada peserta menggunakan kitab, ya. Dalam kitab Nasoiul Ibad dikutip hadisnya, terus dikatakan hadisnya hasan sahih. Dalam menukil hadis, jika ingin menyebutkan sumber, bukan sumber kitab, akan tapi rawahunya siapa, dan ketika mengatakan hasan sahih, yang menghukumnya siapa. Harus dijelaskan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam beliau berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Jangan menukil hadis dari kitab tertentu, karena kitab tertentu belum tentu hadisnya sahih. Dan yang terakhir dari saya mengenai hadis, Ustaz, ya. Hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Karena itu ketika mengutip hadis, tolong disebutkan juga siapa yang meriwayatkan. Nanti ketika meriwayatkan itu ada indikasi bahwa hadis ini sahih atau tidak. Nah itu ya, saya. Baik Ustaz, tampaknya waktu untuk memberikan komentar atau ulasan sudah habis. Karena mepet sekali waktunya. Kita akan segera simak ya Put ya, ya pembacaan. Kira-kira siapa yang akan menyampaikan? Mungkin dari salah satu dewan hakim kita. Silakan. Lagi, yakni Ustaz Dr. Azami Samil Jazuli, yeah, yang akan menyampaikan pengumuman ya Put ya. Pengumuman dan apa nih? Pengumuman pemenang pada hari ini. Iya, atau penyampai terbaik atau penyuruh kebajikan terbaik dalam kesempatan kali ini. Kita akan simak bersama kepada Ustaz Azami. Faliyatafadhal. Silakan. Ya, saudara sekalian yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pemenangnya pada pagi hari ini dalam menyampaikan pesan-pesan Allah adalah Bapak Salahuddin dari Jember dengan nilai 179. Mabruk. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Dewan Hakim. Dan juga barakallah ya Put ya. Selamat sekali lagi kepada Bapak Salahuddin peserta terakhir dan langsung mendapatkan juara. Iya, jangan lupa menyerahkan foto ukuran postcard, nanti akan ditampilkan pada saat grand final. Dan tidak terasa ya Kak Keri ya, waktu tadi bergulir begitu cepat. Dan pemirsa juga menantikan acara ini pastinya setiap minggunya. Kita ingatkan kembali kepada para penyuruh kebajikan Put, untuk pekan depan para penyuruh kebajikan Anda bisa bersiap-siap. Tema yang akan kita angkat atau kita usung adalah apa Put? Yaitu Khalifatul Art. Iya, Khalifatullah fil Art ya, menjadi pemakmur bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik Put, tampaknya kebersamaan kita dengan kita harus menutup acara ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Putri Abad Senen dan saya Sukeri Abdillah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Ila liqa bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.